saat air lebih langka dari air mata, saat udara harus kau beli, saat bunga-bunga tinggal cerita, akankah akhirnya kita sadari saat senyuman lebih langka dari amarah, saat nyawa nyaris tak berharga, saat dunia merintih padi, akankah akhirnya kita sadari akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri nyawa segala. Akhirnya kita sadari.